kata hati ingin kau kembali. Hembus dinginnya angin lautan, tak hilang di telan bergelas-gelas arak yang ku tenggakkan. Di tepi pantai aku